Saya mau tanya, apa setiap selesai ngaji harus mengucapkan sadaqallahul azim? Tidak ada dalilnya sama sekali. Tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah SAW mengucapkan sadaqallahul azim ketika selesai mengaji. Maka ini termasuk kebid'ahan.